Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang kedua di dalam bab Al-Qasamah atau hadis yang ke-1218. Antara hadis yang pertama dalam bab ini dan hadis yang kedua atau hadis yang ke-1217 dan 1218 ini satu kisah, satu kejadian. Sehingga untuk faedah dari hadis yang ke-1217 ini kita gabungkan dengan faedah hadis yang ke-1218. Baiklah, kita baca. Wa an rajulin minal ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra al-qasamata ala ma kanat alaihi fil jahiliyah وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود رواه مسلم وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه. Dan dari seorang Ansar, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra al-qasamata ala ma kanat alaihi fil jahiliyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menetapkan al-qasamah sebagaimana yang ada di masa jahiliyah. Wa qadha biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainan nasin minal ansar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan al-qasamah di antara sekelompok manusia dari orang-orang Ansar, fi qatilin idda'ahu 'alal yahud, pada seorang yang terbunuh yang mereka dakwakan kepada orang-orang Yahudi. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari seorang Ansar, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan al-qasamah sebagaimana yang ada di masa jahiliyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan al-qasamah di antara sekelompok manusia dari Ansar pada seorang yang terbunuh yang mereka dakwakan kepada orang-orang Yahudi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang disebutkan di dalam hadis ini an rajulin minal ansar, dari seorang ansar. Dari seorang ansar tidak disebutkan siapa orang tersebut. Nah, disebutkan pada hadis yang sudah kita baca. Di hadis yang ke-1217, seorang ansar itu adalah Sahal bin Abi Hafmah. Dari seorang ansar, yaitu dari Sahal bin Abi Hafmah, beliau menceritakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau aqarral qasamah, menetapkan al-qasamah. Maksudnya aqarral qasamah, maksudnya beliau menetapkan al-qasamah artinya adalah hakama biha, menghukumi dengan al-qasamah. Alamakanat alai fil jahiliyah, sesuai dengan al-qasamah yang ada, al-qasamah yang terjadi di masa jahiliyah. Al-qasamah sebagaimana yang telah kita ketahui, yang maknanya menurut bahasa itu adalah sumpah, dan makna menurut istilah syariat adalah sumpah yang diulang-ulang dalam mendakwa pembunuhan terhadap orang yang maksum. Sumpah yang diulang-ulang dalam mendakwa pembunuhan terhadap orang yang maksum, orang yang dilindungi darahnya. Yang bentuk dari al-qasamah itu adalah ketika didapatkan seorang yang terbunuh. Didapatkan seorang yang terbunuh tetapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Didapati seorang, ditemukan seorang yang terbunuh, meninggal dunia karena terbunuh, tetapi pembunuhnya tidak diketahui. Dan tidak ada bukti atas pembunuhan tersebut. Maka keluarga dari orang yang dibunuh itu, keluarga orang yang dibunuh itu mendakwa seorang tertentu yang telah membunuhnya karena adanya indikasi yang menguatkan terhadap dakwaan tersebut. Maka keluarga yang mendakwa itu bersumpah sebanyak 50 kali. Keluarga yang mendakwa kepada seorang tertentu bahwa orang itu telah membunuhnya, itu bersumpah sebanyak 50 kali. Bersumpah sebanyak 50 kali. Kalau keluarga yang dibunuh itu ada beberapa orang, maka sumpahnya 50 kali itu dibagi beberapa orang tadi sesuai dengan bagian warisnya. Dibagi. Nah, dengan sumpah sebanyak 50 kali itu, maka berlakulah hukum qisas. Ya, berlaku hukum qisas. Atau diat. Ini ketika orang yang didakwa itu tidak mengingkari dengan bersumpah pula sebanyak 50 kali. Itu al-qasamah. Nah, al-qasamah itu adalah satu perkara hukum dalam menyelesaikan tindak pembunuhan yang pembunuhnya tidak diketahui, namun ada indikasi yang kuat untuk didakwakan kepada seseorang. Nah itu sudah ada di masa jahiliyah. Dan berkata adalah perkara yang sudah ma'ruf, sudah dikenal di masa jahiliyah. Yang mereka orang-orang jahiliyah menghukumi dengan al-qasamah. Ketika terjadi satu pembunuhan dan pembunuhnya tidak diketahui. Kemudian Islam datang dan Islam mentakrirnya. Islam menetapkannya. Karena itu disebutkan di dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan al-qasamah sebagaimana yang ada di masa jahiliyah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Islam itu tidak menolak semua apa yang ada pada orang-orang musyrikin, tidak menolak semua yang datang dari orang-orang kafir. Islam sebagai agama yang adil, agama yang hak, maka ketika ada sesuatu yang hak dan adil, maka Islam pun menerima, diterima oleh Islam. Dan ada beberapa hal yang itu ada di masa jahiliyah, kemudian Islam datang, Islam mengakui, karena memang itu adalah perkara yang hak, itu adalah keadilan. Seperti dalam masalah muamalah, mudharabah, dan yang lainnya. Itu sudah ada di masa jahiliyah, Islam datang, kemudian Islam mentakrirnya. Di antaranya adalah tentang al-qasamah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memutuskan dengan keputusan al-qasamah antara sekelompok manusia dari Ansor tentang seorang yang terbunuh dari mereka, yang pembunuhan itu didakwakan oleh mereka kepada Yahudi, yaitu yang ada pada kisah yang telah kita baca di hadis yang ke 1217. Yang terbunuh adalah Abdullah bin Sahal. Yang terbunuh adalah Abdullah bin Sahal yang keluar bersama Muhayyisah bin Mas'ud ke Khaybar. Dan keluarnya ke Khaybar ini enggak cuma berdua tapi beberapa orang yang mereka juga para pembesar dari kaum Ansar datang ke Khaybar untuk satu keperluan, kebutuhan hidup. Nah, sampai di sana mereka berpencar masing-masing mencari kebutuhannya, berpencar, kemudian ditemukan ada seorang di antara mereka yang terbunuh, yaitu Abdullah bin Sahal, dan dibuang ke sumur. Kemudian Muhayyisah didatangkan dan diberitahu. Kemudian Muhayyisah bersama saudaranya Abdullah bin Sahal atau Abdullah bin Sahal datang kepada Yahudi dan mendakwa Yahudi, bersumpah bahwa Yahudi itu yang telah membunuhnya. Walaupun mereka orang-orang Yahudi juga bersumpah tidak mau mengakuinya. Lah, dengan kejadian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan al-qasamah. Memutuskan dengan al-qasamah. Sehingga hadis ini maknanya jelas, dan faedah dari hadis itu juga jelas. Bahwa hadis itu menunjukkan ya dulu ala iqraril qasam hala makanat alai. Hadis ini menunjukkan tentang ditetapkannya al-qasamah sebagaimana yang ada, sebagaimana yang terjadi di masa jahiliyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan al-qasamah di antara sekelompok manusia dari Ansar atas terbunuhnya salah seorang dari mereka yang mereka dakwakan kepada Yahudi. Kemudian hadis ini dan juga hadis yang sudah kita baca 1211 memberikan beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis ini dan hadis yang sudah kita baca, hadis yang ke 1217, di antaranya adalah menunjukkan al-hukmu bil qasamah. Hadis ini menunjukkan tentang al-hukmu bil qasamah, yaitu berhukum dengan al-qasamah. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Pendapat dari jumhur ulama, dan itu adalah pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Karena tentang masalah al-qasamah, apakah itu perkara yang disyariatkan atau tidak? Al-qasamah itu perkara yang ditetapkan di dalam Islam atau tidak, itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang setelah mereka, itu ada yang mengingkari al-qasamah. Seperti yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, seperti Muawiyah radhiyallahu anhu, kemudian yang setelahnya Umar bin Abdul Aziz. Nah, alasan sebagian ulama yang tidak menetapkan al-qasamah adalah sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa al-qasamah itu menyelisihi wa'idud da'awi, kaidah-kaidah ad-da'awi, kaidah-kaidah dakwaan yang disebutkan oleh para ulama. Ada tiga perkara yang sudah telah saya sampaikan, ya, yang telah saya sampaikan dan juga telah saya sampaikan juga jawabannya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Mereka sebagian ulama yang mengingkari al-qasamah itu karena al-qasamah itu keluar dan menyelisih dari qawaidud da'awi, kaidah-kaidah dakwaan. Dalam qawaidud da'awi, dalam kaidah dakwaan, ya, disebutkan bahwasannya sumpah itu dilakukan oleh yang didakwa, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Orang yang mendakwa itu harus mendatangkan bukti, yang mengingkari dakwaan itu bersumpah. Yang bersumpah itu yang didakwa. Tetapi dalam al-qasamah, yang bersumpah yang mendakwa. Yang bersumpah itu yang mendakwa. Nah, itu diantara alasannya mereka yang mengingkari al-qasamah. Dan itu dijawab oleh jumhur ulama, dijawab oleh mayoritas ulama, diantara Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyebutkan bahwa hal itu tidak menyelisihi kaidah dakwaan. Karena yang namanya sumpah itu, al-yamin, sumpah itu dilakukan pada pihak yang lebih kuat. Ketika ada dua pihak, yang mendakwa dan yang didakwa, yang bersumpah itu sisi yang lebih kuat. Kalau yang lebih kuat itu adalah yang mendakwa, ya dia yang bersumpah. Sumpah itu adalah fi janibi aqwa al-mutadahiyain, tidak selamanya. Sumpah itu pada orang yang didakwa, tidak selamanya sumpah itu pada orang yang mengingkari dakwaan, tidak. Tetapi yang namanya al-yamin, yang namanya sumpah, itu adalah pada pihak yang lebih kuat dari dua pihak yang saling mendakwa. Dan dalam masalah al-qasamah, kenapa yang bersumpah itu adalah yang mendakwa, bukan yang didakwa? Kenapa yang bersumpah itu dimulai dari yang mendakwa? Karena yang mendakwa itu lebih kuat. Di dalam mendakwa itu punya qara'in, punya indikasi-indikasi yang menguatkan, yang menunjukkan kebenaran dakwaannya. Seperti karena adanya permusuhan. Ada dua orang bermusuhan atau dua kabilah bermusuhan. Kemudian salah satu dari pihak yang bermusuhan ini terbunuh. Kemudian ada indikasi yang lain yang kuat. Lah dalam hal ini antara yang didakwa dan yang mendakwa lebih kuat yang mendakwa. Maka yang bersumpah yang mendakwa. Sehingga dengan ini tidak bertentangan dengan kaidah dakwaan. Kemudian sisi yang kedua, bahwa dalam kaidah dakwaan itu sumpah sekali. Nah dalam al-qasamah sumpahnya berkali-kali, diulang-ulang sampai 50 kali. Maka jawabannya untuk hal ini juga tidak bertentangan. Tidak bertentangan dengan kaidah. Karena diulang-ulangnya sumpah itu karena besarnya dakwaan. Karena besarnya perkara dakwaan. Ketika perkara yang didakwakan itu adalah perkara besar, bukan perkara kecil, bukan perkara ringan, tetapi perkara besar, perkara yang berat, maka sumpah itu diulang-ulang. Sebagaimana dalam masalah li'an yang dulu sudah kita bahas. Li'an yaitu ketika suami menuduh istrinya berzina, sementara tidak bisa mendatangkan bukti 4 orang saksi, maka untuk membebaskan hukum cambuk pada suami yang menuduh, karena orang yang menuduh zina ketika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi terkena hukum cambuk. Untuk membebaskan hukum cambuk, maka dengan bersumpah di hadapan hakim dan juga kaum muslimin yang menyaksikan, sumpahnya juga diulang-ulang, nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, bersumpah 5 kali, pihak suami, pihak istri, bersumpah. Kenapa diulang sumpahnya? Nggak cukup sekali saja, karena besarnya dakwaan yang didakwakan. Demikian juga tentang masalah al-qasamah. Dakwaannya itu adalah untuk masalah besar, yaitu masalah nyawa, masalah jiwa, masalah pembunuhan. Sehingga dengan ini juga tidak bertentangan dengan kaidah. Tidak bertentangan dengan kaidah. Kemudian yang ketiga, yaitu terkait dengan sumpah. Sumpah yang berdasarkan dengan dugaan kuat. Sumpah berdasarkan dugaan kuat. Ini juga perkara yang tidak menyelisih kaidah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membolehkan orang bersumpah berdasarkan ghalabatudzon. Beliau membolehkan sumpah berdasarkan dugaan yang kuat. sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ketika seorang yang di siang hari bulan Ramadan, seorang di zaman Nabi di siang hari bulan Ramadan menggauli istrinya, kemudian datang kepada Nabi menyatakan, ya Rasulullah, halaktu sabinasa. Kemudian ditanya, apa yang membinasakan kamu, ma ahlak, apa yang membinasakan kamu? Kemudian dijawab, yaitu menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian ringkas ceritanya, Nabi SAW memerintahkan pada dia untuk membayar kafarah, memerdekakan budak. Nah, dia enggak mampu karena miskin. Kemudian yang kedua, supaya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia juga tidak mampu dan menyatakan, justru karena puasa saya terjatuh dalam masalah itu. Kemudian supaya memberi makan kepada 60 orang miskin. Dia juga tidak mampu. Akhirnya sama Rasulullah dibantu sekeranjang kurma, dibantu untuk membayar kafarah, dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di Madinah. Kemudian dia bersumpah atas nama Allah, menyatakan tidak ada apa di antara 2 batas kota, 2 batas wilayah Madinah, enggak ada yang lebih fakir dibandingkan saya. Dia bersumpahnya itu bukan setelah ngecek satu persatu, di satu persatunya ternyata semuanya lebih fakir, enggak, tapi berdasarkan dugaan kuat orang tersebut. Enggak ada yang lebih fakir. Dasarnya dugaan kuat. Enggak ada yang lebih fakir. Akhirnya dia bersumpah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari. Dengan itu berarti bersumpah berdasarkan dugaan yang kuat itu boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari. Karena itu, maka pendapat yang rajih dalam hal ini, pendapat yang sahih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, yang mereka berpendapat tentang ditetapkannya dan disyariatkannya al-qasamah. Itu pendapat jumhur ulama dan itu pendapat yang rajih. Dan dasarnya adalah hadis yang sedang kita pelajari. Kemudian diantara faedah dari hadis ini adalah, innana la na'manu minal yahud. Sesungguhnya kami tidak percaya kepada orang-orang Yahudi. Artinya bahwa orang-orang Yahudi itu mereka tidak amanah. Orang-orang Yahudi itu mereka bukan orang-orang yang amanah. Mereka itu adalah para pengkhianat. Sebagaimana yang ada di dalam hadis ini, secara zahir berdasarkan qarinah, indikasi yang ada, kenyataannya bahwa secara zahir yang membunuh Abdullah bin Sahal itu adalah mereka orang Yahudi. Tetapi ketika mereka didakwa, mereka mengingkari dan mereka berani bersumpah menyatakan tidak membunuh. Itulah Yahudi. Dan mereka orang-orang Yahudi sejak zaman dulu yang ada di Madinah dan di sekitar Madinah itu ada 3 kabilah, Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraidah. Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraidah. 3 kabilah tersebut semuanya ketika Nabi SAW datang ke Madinah, mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi untuk saling menjaga, tidak saling mengganggu, ya, tidak saling membunuh. Semuanya dari 3 kabilah itu, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, semuanya mereka berjanji, mengadakan perjanjian dengan Nabi SAW ketika Nabi datang ke Madinah. Tetapi semuanya 3 kabilah itu tidak menepati janjinya. Semuanya membatalkannya. Dan memang Yahudi mereka itu adalah min aghdarinas, manusia yang paling mengingkari perjanjian. Yahudi adalah min aghdabinas, manusia yang paling dusta. Itu Yahudi. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan, beliau mensifati Yahudi dengan ummatul ghadabiyah. Dalam kitab Ighathatul Lahafan, Ibnu Qayyim mensifati Yahudi dengan sifat ummatul ghadabiyah. Artinya adalah umat yang dimurkai. Seperti disebutkan dalam surat Al-Fatihah bahwa mereka Yahudi adalah al-maghdub alaihim, umat yang dimurkai. Begitulah Yahudi, ya. Sampai sekarang, sampai kiamat, kali Yahudi seperti itu. Ya. Nah, kalau mereka mengadakan perjanjian perdamaian yang sudah menjadi sifat mereka, mereka itu adalah manusia yang paling mengingkari, tindakan manusia yang paling tidak menepati, ya, itu Yahudi, paling dusta, ya, sejak zaman dulu seperti itu. Oleh karena itu jangan heran Yahudi yang ada sekarang, ya, seperti itu keadaannya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini menunjukkan idza qutila shakhsun wa lam yu'lam an qatilih, apabila ada seorang yang terbunuh dan pembunuhnya tidak diketahui. Ada seorang yang terbunuh, pembunuhnya tidak diketahui, dan di sana tidak ada permusuhan, dan juga tidak ada lauth, itu tidak ada bukti-bukti yang membenarkan dakwaan. Tidak ada permusuhan, tidak ada lauth, itu korinah, indikasi-indikasi yang membenarkan dakwaan, maka la qasama, tidak ada qasama, tidak bisa dilakukan al-qasama. Seandainya ada dakwaan atau ada al-qasama, dakwaan dari keluarga yang dibunuh kepada orang tertentu, bahwa orang tertentu yang didakwa itu telah membunuhnya, namun tidak ada qarinah, tidak ada indikasi yang menunjukkan kebenaran dakwaannya yang mengharuskan tuduhan tersebut, maka tidak diterima. Nah, Nabi SAW di dalam hadis yang sedang kita pelajari menghukumi dengan al-qasamah karena di sana ada lauth, ada qarina-qarina, indikasi-indikasi yang menguatkan dakwaan, yang menunjukkan benarnya dakwaan, yaitu permusuhan antara Yahudi dengan orang Ansor. Itu jelas permusuhannya. Antara Yahudi dengan Ansor permusuhannya jelas. Permusuhannya nyata. Kemudian salah satu dari orang Ansor terbunuh di kalangan Yahudi, di tengah-tengah orang Yahudi, sehingga indikasi pembunuhnya Yahudi kuat. Karena itu Rasulullah SAW memutuskan dengan al-qasamah. Tapi kalau tidak, ya, tidak bisa. Tidak asal orang mendakwa orang lain telah melakukan pembunuhan kemudian dilakukan al-qasamah supaya bersumpah 50 kali, tidak. Ya. Kalau tidak ada lauth, al-lauth itu syarat utama dalam al-qasamah. Yaitu adanya, Bu, indikasi-indikasi yang menguatkan kebenaran dakwaan seperti adanya permusuhan atau seperti ada orang yang terbunuh, kemudian di sebelahnya ada orang yang memegang senjata atau memegang pisau dalam keadaan pisau itu berlumur darah. Ini contoh ya, untuk indikasi yang menunjukkan kuatnya dakwaan. Atau yang lainnya, kalau tidak ada hal yang seperti itu, maka al-qasamah tidak bisa dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan dakwaan tidak bisa diterima. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, i'tibaru taqaddumis sin fil kalam, diakuinya mendahulukan yang lebih tua untuk berbicara, mendahulukan yang lebih tua dalam berbicara. Jadi ketika ada satu permasalahan yang ingin dibicarakan, ingin disampaikan, maka yang menyampaikan itu supaya yang usianya lebih tua. Ya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa hal ini tidak mutlak. Hal ini tidak mutlak. Hal ini yaitu mendahulukan yang lebih tua daripada yang lebih muda dalam berbicara, ini ketika sama dalam hal penjelasan dan sama-sama mengetahui kemudian sama dalam hal penjelasan, maka yang lebih tua. Tapi kalau yang lebih tua itu tidak tahu, atau yang lebih tua itu tidak mampu menjelaskan dengan benar, dengan baik, maka tidak kemudian didahulukan. Kalau seperti itu keadaannya, maka yang muda yang berbicara, ya, yang muda yang berbicara didahulukan yang lebih muda, baik dalam masalah hukumah, ya, pengadilan, atau dalam hal perselisihan. Nah, sebab kalau seandainya yang tua yang berbicara, nanti malah akan menimbulkan madarat, tidak bisa menjelaskan, nah, nanti akan bisa menyia-nyiakan, akan bisa menghilangkan hak. Sehingga mendahulukan yang tua dalam berbicara daripada yang muda, itu apabila mereka antara yang muda dan yang tua sama-sama mengetahui, sama-sama bisa untuk menjelaskan. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Muhayyisah berbicara, waktu itu menghadap kepada Rasulullah bersama kakaknya Huwaisah, kemudian Muhayyisah yang berbicara, Rasulullah SAW menyatakan kabir-kabir, ya, yang lebih tua dulu yang berbicara. Maka yang berbicara, kemudian kakaknya, kemudian adiknya melengkapi. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, bahwa hadis ini juga menunjukkan tentang jawazul fudja fi haqqil ghaib, bolehnya berfatwa pada haknya orang yang gaib, haknya orang yang tidak ada di hadapan. Orangnya gaib tidak ada, tapi kalau hal ini terkait dengan fatwa, maka boleh. Adapun kalau terkait dengan masalah menghukumi, itu tidak boleh. Sehingga dalam hal ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan imma ayyadu sahibakum wa imma ayyadhanu biharbin, ya, bisa jadi nanti Yahudi itu akan membayar diat untuk kali teman kalian, atau mereka akan mengajak perang, ya. Ini adalah fatwa, ini fatwa, bukan menghukumi. Karena menghukumi orang yang dalam keadaan gaib itu tidak diperbolehkan. Sehingga ini babnya adalah bab fatwa, bukan bab hukum terhadap orang yang gaib. Karena waktu itu Yahudi tidak ada di hadapannya. Rasulullah SAW itu tidak menghukumi orang yang gaib, tapi Nabi berfatwa. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa orang-orang kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, seperti orang-orang kafir zimmi yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, yang mereka mendapatkan perlindungan. Ketika mereka melanggar, dengan mereka berbuat zalim kepada orang Islam dengan melakukan pembunuhan, maka perjanjiannya itu batal. Otomatis perjanjiannya batal, maka sudah tidak ada lagi perjanjian. Hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa imma ayyadzanu bi harbin. Ada kalanya mereka Yahudi mau membayar diat atas pembunuhan yang mereka lakukan, atau kalau mereka tidak mau membayar diat atas pembunuhan yang mereka lakukan, maka berarti mereka itu mengumumkan, mengajak perang. Itu artinya sudah tidak ada lagi perdamaian. Perjanjian sudah batal. Ketika perjanjian sudah batal, tidak ada lagi perdamaian, maka sudah tidak dilarang lagi untuk berperang. Sehingga itu maknanya ketika ahlu zimma, orang-orang yang punya perjanjian dari orang-orang kafir, punya perjanjian dengan orang Islam seperti orang kafir zimmi, juga termasuk kafir mu'ahad, ketika mereka melanggar dengan melakukan kezaliman kepada orang Islam seperti dengan membunuhnya, maka perjanjiannya batal otomatis. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa orang kafir zimmi ketika mereka mendzalimi orang Islam, tapi mereka mau bertanggung jawab, mau menanggung apa yang menjadi konsekuensinya, maka perjanjiannya itu tetap masih ada. Karena itu Nabi di sini menyatakan kalau mereka mau membayar diat atas pembunuhan yang mereka lakukan, berarti perjanjiannya itu belum batal. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil bahwa al-qasamah itu sumpahnya dimulai dari orang yang mendakwa. Dalam al-qasamah, sumpah dimulai dari orang yang mendakwa. Hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis atahlifuna wa tastahiquna dama sahibikum. Apakah kalian mau bersumpah? Ini Nabi tawarkan kepada yang mendakwa. Nabi tawarkan kepada yang mendakwa, apa kalian mau bersumpah, dan nanti kalau kalian mau bersumpah, yaitu sumpah sebanyak 50 kali, kalian akan berhak terhadap darah teman kalian itu, yaitu berhak untuk mengkisos Yahudi yang membunuh. Ini menunjukkan bahwa dalam hal qasamah, sumpah dimulai dari orang yang mendakwa. Karena yang mendakwa dalam hal qasamah itu adalah pihak yang lebih kuat. Karena itulah memulai sumpah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan annal qasama yu'khadhu fiha al-qisas, bahwa al-qasamah itu diambil qisas padanya. Ketika sudah terjadi sumpah sebanyak 50 kali, kemudian mereka tidak membatalkan sumpahnya, maka qisas. Karena itu Nabi menyatakan wa tastahiquna dama sahibikum. Kalau kalian sudah bersumpah 50 kali, nanti kalian berhak terhadap dakwah teman kalian, yaitu berhak untuk mengkisos yang membunuhnya. Nah, dalam hal qasamah, apabila sudah selesai, sudah sempurna dan syarat-syarat sudah terpenuhi, maka dilakukan qisas. Ini ketika keluarga yang dibunuh memang menuntut qisas. Bisa juga diat kalau memang keluarganya itu menuntut diat. Dan dalam hal al-qasam atau dalam hal perselisihan, sumpahnya lawan itu diakui meskipun orang kafir. Sehingga Rasulullah SAW juga menyatakan fatahlifu lakum yahud, apakah Yahudi akan bersumpah pada kalian? Berarti di sini sumpahnya lawan dalam hal perselisihan itu diakui meskipun dia adalah orang kafir. Dan dalam hal al-qasam ini, kalau seandainya orang yang mendakwa tidak mau menerima sumpahnya orang yang didakwa, maka tidak diharuskan untuk menerima. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa kepada saudaranya yang terbunuh, yaitu Abdurrahman bin Sahal, demikian juga Muhaisah dan Huwaisah, ketika ditawari Yahudi bersumpah, maka mereka menolak, enggak mau. Nah, ketika orang yang mendakwa tidak mau menerima sumpahnya orang yang didakwa, maka tidak diharuskan untuk menerima. Karena itu ketika mereka tidak mau menerima, Rasulullah SAW tidak memaksa mereka. Tidak memaksa mereka untuk menerima sumpahnya Yahudi. Dan dalam hal qasama ini, cara melakukan qasama ini, ketika syarat-syarat semuanya sudah terpenuhi, maka sumpah dimulai dari yang mendakwa sebanyak 50 kali. Kalau yang mendakwa ini ada beberapa orang dari keluarga ahli waris yang terbunuh, maka sumpahnya itu dibagi sesuai dengan besarnya bagian waris mereka. Dan itu dilakukan di hadapan orang yang didakwa. Dilakukan di hadapan orang yang didakwa. Kalau ahli waris yang mendakwa itu tidak mau bersumpah atau tidak mau menyelesaikan sumpahnya sebanyak 50 kali, maka yang didakwa yang bersumpah 50 kali. Apabila orang yang mendakwa itu ridho dengan sumpahnya orang yang didakwa, maka terbebas. Nah, kalau sudah terbebas seperti itu, kemudian siapa yang menanggung diatnya agar darah tidak hilang sia-sia? Kalau seperti itu, yang menanggung diatnya adalah penguasa Baitul Mal, agar supaya darah tidak hilang sia-sia. Demikian beberapa faedah dari hadis yang kita baca. Masih ada sebetulnya beberapa syarat tentang al-qasamah, namun waktu sudah lewat. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum masuk pada bab berikutnya, insyaallah kita tambahkan terkait dengan masalah syarat-syarat al-qasamah. Karena al-qasamah itu ada syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi maka boleh dilakukan al-qasamah, kalau tidak terpenuhi maka tidak diperbolehkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.